بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله. Cukup banyak perbedaan antara salafi yang sesungguhnya dengan para pengaku sunnah, para pengaku salaf, padahal dia berseberangan dengan mazhab salaf. Yang pertama adalah barakallahu fikum, dari sisi dakwah ila tauhidi was sunnati was salaf. Dari sisi dakwahnya, ahlu sunnah wal jamaah salafiyin mengajak umat manusia untuk bertauhid, dengan bahasa tauhid, mengesakan Allah dalam perkara ibadah, tauhid rububiyah, asma'ul sifat, dan yang berkaitan dengan tauhid, mendakwahkan sunnah dengan bahasa sunnah, mendakwahkan usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah, dan mendakwahkan manhaj salaf dengan nama ini. Kembali kepada pemahaman salaf, menjelaskan tentang prinsip-prinsip manhaj salaf terkait tariqah dakwah salafiyah dengan nama ini secara langsung, secara tegas. Islam, tauhid, sunnah, salaf. Dikarenakan ini semua satu kesatuan. Ini merupakan dakwahnya para anbiya wal mursalin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Wadhih. Menggunakan bahasa dakwah tauhid. Terkait dengan sunnah, Rasul mengatakan dalam hadis, "Alaikum bi sunnati." Terkait dengan mazhab salaf, kembali kepada pemahaman salaf, lanjutannya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin ba'di. Wajib atas kalian berpegang teguh menetapi sunnahku dan sunnah khulafa yang terbimbing sepeninggalku. Khulafa adalah para sahabat. Barakallahu fikum. Juga ada yang hadis yang dibahas di atas iftiraqil ummah, ma ana alaihil yaum wa ashabi. Sehingga mereka lantang, tegas menggunakan istilah-istilah di atas dengan tanpa ragu, dengan tanpa bimbang. Dakwah Islam, dakwah tauhid, dakwah sunnah, mendakwakan dakwah salafiyah, akidah salafiyah, dakwah salafiyah, mana salaf, salafi, salafiyin. Itu mereka. Sebagian orang yang mengaku-aku sebagai ahlu sunnah, mereka anti tauhid, tidak pernah mau membahas masalah tauhid, terutama tauhid uluhiyah. Bicara masalah uluhiyah, anti syirik, juga terkait dengan asma dan sifat. Asmaul Husna, sifat yang mulia, yang menyimpang dari asmaul sifat. Tidak mau. Alasannya akan memecah belah kaum muslimin. Ini ciri mereka bukan ahlus sunnah. Mereka bukan salafi. Dari kalangan ikhwanul muslimin, dari kalangan, mohon maaf, jamaah tabligh, dan semisal mereka, anti dakwah tauhid, anti dakwah sifat. Tidak mau mereka. Kalaupun bicara tauhid, rububiyah saja. Allah yang menciptakan kita, Allah yang kasih rezeki kepada kita, Allah penguasa kita. Tidak ada pembahasan tauhid uluhiyah, ibadah. Tidak ada upaya memberantas kesyirikan, apalagi pembahasan asma dan sifat yang mulia. Mereka bukan salafi, bukan ahlu sunnah, meskipun mereka mengaku demikian. Apalagi orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah ternyata salah akidah dalam pembahasan asma dan sifat. Maturidiyah Asy'ariyah mengaku sebagai ahlu sunnah dan mereka bukan ahlu sunnah, dikarenakan mereka menyimpang dalam perkara asma dan sifat. Mereka hanya mengisbatkan asmal husna, mereka hanya mengisbatkan 7 sifat, dilengkapi 13 dari 20 sifat. Selebihnya diingkari sama mereka atau mereka takwil, bukan ahlu sunnah. Sebagian mereka barakallahu fikum hanya menyuarakan Islam, tauhid, Islam, tauhid, anti dengan kata-kata sunnah. Anti dengan kata-kata sunnah. Dakwah Islam, kita adalah kaum muslimin. Dakwah tauhid. Tidak mau menyampaikan dakwah sunnah, kita adalah ahlu sunnah. Lah. Anti dengan kata-kata sunnah. Ada itu dari kalangan para mumayyi'ah. Mereka bukan sebagai ahlussunnah yang sebenarnya, bukan salafi yang sebenarnya. Ahlussunnah wal jamaah salafiyun, mereka dengan tegas, dengan bangga menyuarakan dakwah sunnah, memasyhurkan istilah sunnah, mengajak orang kembali pada bimbingan sunnah dengan lafaz sunnah. Sebagian mereka menggunakan bahasa tauhid Islam sunnah, tauhid Islam sunnah, tapi anti dengan yang namanya salaf. Tidak mau dengan bahasa kembali kepada pemahaman salaf. Tidak mau dengan bahasa salafiyah, dakwah salafiyah, akidah salafiyah, akhlak salaf, salafi, salafiyin. Tidak mau. Mana salaf? Anti. Ini juga banyak. Mereka semua sekali lagi bukan ahlu sunnah, bukan salafiyin sebenarnya. Maka segala sesuatu yang muncul dari mereka, statement-statement yang radikal, tindakan-tindakan yang radikal, paham-paham yang radikal, bukan dari sunnah sedikitpun, bukan dari prinsip sunnah sedikitpun, bukan dari mana salah sedikitpun. Camkan baik-baik. Antum teliti, antum perhatikan itu. Mereka itu kalau berdakwah, tidak serinci salafiyin. Muslim, muslim, muslim, muslim, muslim, muslim. Tidak salah. Tapi anda kurang dalam menjabarkan ini makomnya, makom bayan. Penjelasan. Di tengah-tengah umat ini banyak yang namanya muslim. Warna-warni. Muslim yang mana yang kamu inginkan? Itu memang upaya tamyi' melembekkan. Kalau bahasa kasarnya, takut tidak laku. Atau takut memecah belah umat. Dipahami insya Allah ya? Maka seorang sunni salafi, dia akan tegas menyatakan dakwah Islam, dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Dikarenakan itulah yang sesungguhnya. Yang kedua, berkaitan dengan at-ta'amul ma'al hukam, al-zalamah, al-muslimin. Dan ini sering disampaikan dalam sekian kali muhadarat dan yang lainnya. Al-sunnah wa jama'ah salafiyun, dengan pemahaman salafiyahnya, memiliki sikap ilmiah sebagai manhaj mereka, akidah mereka, As-sam'u wa ta'atu li waliyil amril muslim ma lam yakun ma'siyatan. Mendengar, mentaati, mematuhi penguasa muslim. Penguasa muslim selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Ini dua syarat. Penguasanya soleh, bertakwa, ataukah zalim, fasik, ahli maksiat, pengkhianat, atau yang lainnya. Selama dia muslim, sami'na wa ata'na. Dan yang kedua, selama bukan dalam perkara kemaksiatan, dalam perkara kemungkaran. Hanya dalam perkara yang ma'ruf atau perkara syar'i. Ketika hal-hal yang melanggar syarak, poin itu saja enggak kamu taati. Taat dalam bab yang lainnya. Baik. Ketika muncul poin kemungkaran tadi, tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk mencela pemerintah, apalagi memberontak mereka. Lah, tapi didoakan dengan kebaikan dan taufik. Hadza al-sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wabih ayatnya. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma habba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin." Wajib atas tiap-tiap muslim mendengar, mentaati, mematuhi penguasanya dalam perkara yang dia suka atau yang dia benci, selama tidak diperintahkan dengan kemaksiatan. Fa in umira bi maksiatin fala sama wa la ta'. Dan ketika diperintahkan dengan hal yang maksiat, jangan kamu dengarkan, jangan kamu taati, hal itu saja. Yang lain masih. Dan hal itu bukan sebagai alasan untuk mencelanya, membongkar aibnya, atau memberontaknya. Bukan yang haram. Yang itu tidak akan kebaikan, taufik untuknya. Hadza wadih. Dan ini berlaku justru ketika penguasanya zalim, penguasanya fasik, penguasanya ahli maksiat, penguasanya tidak aspiratif, penguasanya berbagai macam kekurangan-kekurangan, ketimpangan-ketimpangan, penyimpangan-penyimpangan. Justru penguasa seperti inilah penerapan daripada prinsip ini, apalagi yang taat. Dan ini hanya pada Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyyin. Diterapkan betul oleh mereka dalam akidahnya, ucapannya. Barakallahu fiik. Mereka mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Mereka melarang mendoakan kejelekan atas penguasa. Mereka melarang membongkar aib penguasa di depan halayak ramai. Mereka hanya membolehkan menasihati penguasa yang punya akses dengan mengingkari dalam hati kemungkarannya, menegur dengan lesan saja empat mata. Empat mata, sembunyi-sembunyi. Ini prinsipnya Ahlus Sunnah. Dan ini perkara yang sangat prinsip banget. Yang menyalahi prinsip ini bukan Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum. Mereka-mereka yang melakukan aksi-aksi, mudhaharat, demonstrasi-demonstrasi, entah demo damai, demo anarkis, semuanya sama. Bukan Ahlus Sunnah. Itu cara-cara kufar. Cara-cara orang kafir. Bukan orang kafir merekanya. Muslim. Demo itu cara-cara. Saya tegaskan supaya jangan gagal total pemahamannya. Cara-cara orang kufar. Dan itu merupakan sifatul khawarij. Ciri-ciri kaum khawarij. Radikalis. Yang mencela pemerintah secara terbuka, menasihati penguasa secara terbuka di forum umum, media umum, bukan Ahlus Sunnah. Yang mencela, yang mencaci maki pemerintah, membongkar aib penguasa, bukan Ahlus Sunnah, bukan Salafi. Yang membantu mereka, yang meridai aksi-aksi mereka, bukan Ahlus Sunnah. Bukan Ahlus Sunnah. Apalagi sampai pada tingkat lebih daripada itu. Bab yang berikutnya, bab takfir. Yang mengkafirkan pemerintah, yang mentauhid-tauhidkan pemerintah, bukan Ahlus Sunnah, bukan Salafi. Mereka semua adalah kaum radikalis, teroris, takfiri, serampangan. Camkan baik-baik. Ini poin-poin yang sangat memudahkan siapapun untuk mendeteksi Salafi yang sebenarnya dan Salafi pengakuan saja. Barakallahu fikum. Dalam bab ini. Hatta orang-orang yang selama ini, kalau bahasa kasarnya, menjilat penguasa, pro pemerintah, ketika mereka mendapati pada penguasa keburukan atau enggak sesuai dengan kemaslahatan mereka, akan bicara mereka, akan terang-terangan mengecam pemerintah, akan terang-terangan membongkar aib pemerintah dikarenakan maslahat yang tak tercapai. Meskipun dia pro pemerintah, meskipun dia anti teroris, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan penguasa akan muncul ini semuanya. Kata para ulama, disebutkan di antaranya dari Sahal bin Abdul Tustari rahimahullah, tidak ada yang menerapkan prinsip ini illa Ahlus Sunnah. Prinsip ini hanya diterapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. As-sam'u wa ta'ah li waliyil amr. Hadha huwa. Yang ketiga, berkaitan dengan mafhumul jihad, pemahaman jihad. Ikhwan fillah na'zakumullah, jihadun fi sabilillah dalam pandangan Islam merupakan amal yang paling tinggi, yang paling mulia. Dharwatu sanamil Islam, puncak tertinggi amal Islam, ketika amalia jihad ini diterapkan sesuai dengan hukum-hukum yang dibahas oleh para fuqaha dalam buku fikih mereka, sesuai dengan kaidah-kaidahnya, aturan mainnya, sehingga jihadnya jihadun syar'i, bukan irhab, teror. Saya sebutkan di antara poin-poin pentingnya. Di antara ketentuan-ketentuan jihad yang syar'i adalah, yang pertama, jihad itu bersama dengan penguasa atau dipimpin penguasa dengan bendera penguasa atau dengan seizin penguasa yang muslim meskipun dia zalim. Ini sudah menjadi akidah Islam, dimasukkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah, bukan lagi buku fikih. Sepakat mereka semua, al-jihadu madin, yang namanya amalan jihad terus berlangsung, ma'ala immah, bersama dengan para imam-imam, para penguasa. Mereka orang yang abrar, yang saleh, yang baik, yang bertakwa, au fujar, orang yang fasik, yang fajir. Ini yang utama. Jihadnya bersama dengan penguasa, dengan di bawah bendera penguasa, dengan komando penguasa, dengan izin penguasa. Selain itu bukan namanya jihad, namanya irhab, teror. Kalaupun dikatakan jihad, tidak syar'i, dan bukan seperti itu jihadnya salafi. Hadza jihadun khalafi, bid'i. Yang kedua, terkait dengan musuh yang diperangi. Dalam pemahaman fikihnya para ulama, dan itu pemahaman jihadnya salafiyin, yang diperangi oleh penguasa itu hanya satu, kafir harbi, orang-orang kafir yang terang-terangan memerangi kaum muslimin, membenci kaum muslimin, bahkan mungkin membantai kaum muslimin, harbi. Hanya itu. Adapun kafir zimmi, orang kafir yang tinggal satu negara dengan kaum muslimin, bukan lawan perang. Tidak boleh diganggu. Diberikan hak-haknya secara umum selama mereka patuh dengan aturan-aturan penguasa yang ada. Hidup damai bersama dengan umat Islam dalam negara yang sama. Kafir mu'ahad, orang-orang kafir yang tinggal di negaranya masing-masing, tetapi ada hubungan ahdun, perjanjian damai dengan kaum muslimin, atau hubungan-hubungan yang lain, sosial, budaya, politik, pertahanan, keamanan, dan yang lainnya. Mereka juga demikian, bukan lawan perang. Mereka tetap di tempatnya masing-masing dan dijaga perjanjiannya. Tidak diperangi, tidak diserang, selama masih terikat dengan ahd yang ada. Selama mereka tidak membatalkan perjanjiannya. Kafir musta'man atau musta'min, orang kafir yang masuk negara kaum muslimin dengan jaminan keamanan pemerintahnya, entah dengan resmi, legal dengan visa resmi, ada suaka politik dan segala macamnya, seperti dubes mancanegara, turis-turis mancanegara yang masuk ke negara muslimin untuk event-event tertentu, pendidikan, olahraga, budaya, dan yang lain-lainnya. Mereka musta'man, wajib dikasih keamanannya, tidak boleh diganggu. Ini semua dengan kesepakatan kaum muslimin. Zimmi, mu'ahad, musta'man, bukan lawan perang. Jihad itu hanya berperang melawan kafir harbi. Dan yang pertama ya, bersama dengan penguasa, atau di bawah bendera penguasa, atau dengan komando penguasa, atau dengan seizin penguasa. Ini dua hal pokok yang sangat prinsip. Karena ini dimasukkan oleh para ulama, tidak hanya dimasukkan dalam buku fikih, tapi sudah dimasukkan dalam buku akidah. Ketika ada orang yang menyuarakan jihad, jihad, jihad yang dilawan pemerintah, atau bukan jihad, namanya irhab, ada pemahaman khawarij, jihad melawan polisi, jihad melawan siapa? Nggak, takut sama TNI. Jangan yang lainnya. Melawan pemerintah. Ini bukan namanya jihad, ada irhab. Pelakunya bukan salafi, bukan al-sunnah, ada jihadi, khawarij. Menyuarakan jihad, jihad, jihad. Ternyata yang dia serang adalah turis-turis mancanegara, musta'man. Ini bukan jihad, ada irhab, teror, teroris. Pelakunya bukan sunni, bukan salafi, khawarij, irhabi. Barakallahu fikum. Jihad, jihad, jihad. Melawan siapa? Yang di gereja itu. Bom gerejanya, ditembaki jemaatnya. Kafir zimmi. Orang-orang kafir yang tinggal senegara dengan kaum muslimin. Zimmi. Dalam pandangan fikihnya para fuqaha sepakat, tidak boleh kamu ganggu, tidak boleh kamu sakiti. Hidup tenang, hidup damai bersama dengan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Ini beramal dengan Islam, ini beramal dengan agama mereka sendiri-sendiri. Ketika jihadnya melawan mereka, bukan jihad, irhab, teror. Pelakunya bukan sunni salafi, pelakunya jihadi khawarij. Sepakat para ulama. dikarenakan menyalahi kaidah jihad. Apalagi ditambah dengan bukan dengan izin pemerintah, swasta pelakunya ini. Atau oknum pemerintah barangkali. Ini ono. Paham tuh? Bukan sunni. Sehingga jihad itu ada dalam Islam. Jangan kamu nafikan. Ayatnya banyak, hadisnya banyak. Disebutkan semua fuqaha, semua madhab dalam buku-buku fikih mereka. Bahkan disebutkan oleh para ulama dalam buku akidah. Pembahasan sebagian masalah jihad. Ada. Jangan diingkari. Yang mengingkari fikih jihad bukan harus sunnah. Bukan harus sunnah. Mereka adalah kaum liberal. Dan yang bersama dengan mereka. Jihad dengan tanpa kaidah juga salah. Seperti yang digambarkan tadi barakallahu fikum. Tidak bersama dengan penguasa, bukan jihad, teror. Salah musuh, bukan jihad, teror. Ketika menyalahi kaidah-kaidah syariah dalam perkara jihad, itu bukan jihad, namanya irhab. Dan pelakunya dalam bab ini bukan sunni salafi. Ingat, bukan semata-mata bab hukum syariat atau fikih. Tadi bab jihad sudah dimasukkan dalam pembahasan akidah salaf. Paham tuh? Itu nampak sekali ya, Pak. Gampang sekali dideteksi. Poin yang berikutnya yang kita bahas sekarang ini, takfir. Ikhwan fillah jazakumullah. Disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengecam tindakan takfir serampangan dengan tanpa hujjah. Dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu mamri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahadahuma in kana kama qal wa illa raja'at alaih. Siapapun orangnya yang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, hai orang kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau seperti yang dia ucapkan, memang dia orang kafir, selesai. Tapi kalau tidak, maka kembali kepada dia sendiri. Dia mengkafirkan diri sendiri. Maknanya, jatuh dalam tindakan dosa besar. Itu kecaman. Barakallahu fikum. Dalam Sahih Bukhari, dari sahabat Abu Dzar Ghifari, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah ada seseorang pun yang melempar tuduhan. Tidak ada seseorang pun yang menuduh orang lain fasik atau kafir, melainkan akan kembali kepada dia ketika yang dituduh tidak demikian keadaannya. Juga datang dari sahabat Abu Hurairah innal Bukhari wa Muslim, idza qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahadahuma. Kalau ada seseorang yang mengatakan kepada saudaranya, hai orang kafir, maka kembali kepada salah satunya. Kalau saudaranya, kalau dia yang tertuduh orang kafir, kafir. Kalau bukan, dia mengkafirkan diri sendiri. Dan itu merupakan tindakan dosa besar. Padahal, nasnya jelas, sabda rasulnya jelas, riwayatnya jelas sahih dalam Bukhari Muslim, dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Penegasan Islam melarang dengan keras takfir. Bimbingan sunnah melarang dengan tegas yang namanya takfir. Salafiyah, pemahaman salaf, mana salaf mengecam dengan keras dengan takfir. La yajuz, hukumnya haram. Dikecualikan apabila Allah Ta'ala yang mengkafirkan dalam Al-Quran atau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengkafirkan dalam hadis, maka umat Islam pun mengkafirkannya dikarenakan Allah dan Rasulnya yang mengkafirkannya. Ada yang membantah? Hati-hati, Allah yang mengkafirkan jangan dibantah. Berarti Anda membantah Al-Quran. Itu penyimpangan, itu radikal. Hati-hati, jangan membantah Rasul dalam perkara takfir. Kalau Rasul yang mengkafirkan dan kamu menolak, engkau telah menentang Rasul SAW, menentang hadis. Itu radikal. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun tidak mengkafirkan siapapun dari kalangan kaum muslimin. Siapapun dari kalangan hamba-hamba Allah. Kecuali orang-orang yang memang dinaskan kekufurannya dalam Al-Quranul Karim. Atau dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Allah yang mengkafirkan, kita mengkafirkan. Rasul yang mengkafirkan, kita mengkafirkan. Kalau tidak, tidak boleh. Tidak boleh. Kalaupun itu ada panjang prosesnya, banyak kaedah-kaedahnya, banyak aturan mainnya yang begitu ketat, dan para ulama lah yang berhak untuk mengatakan dia kafir. Dirahmi ya. Cukup banyak dalam Al-Qur'anul Karim barakallahu fikum bahwa masalah takfir. Secara umum ada. Penyebutan nama juga ada. Dalam Al-Quran. Secara Allah mengatakan dalam firman-Nya yang paling pendek ayatnya. Dal bayinah. Innal ladhina. Lanjut. Innal ladhina kafaru. Min ahlil kitabi. Wal musyrikina. Fi nari jahannama. Khalidina fiha. Ulaika hum syarul bariyah. Hafal semuanya kaum muslimin insyaAllah. Allah yang berfirman, innal ladhina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir. Allah yang mengkafirkan. Kita hanya membacakan ayatnya. Jangan kamu tolak. Radikal itu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab. Siapa yang maksud? Semua ulama. Ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqih, ahli lughah, semua umat Islam sepakat. Ahli kitab adalah al-Yahudu wa Nasara. Jangan kamu tolak tafsir ini. Radikal kalau kamu tolak. Wal musyrikin dan orang-orang musyrik. Itu orang-orang kafir, non-muslim, selain ahli kitab. Dengan berbagai macam agama-agama yang ada pada mereka. Allah mengatakan innal ladzina kafaru. Allah yang mengkafirkan. Dan yang kedua Allah menyatakan mereka itu dalam neraka jahannam kekal di dalamnya. Mereka sejelek-jelek makhluk Allah. Ya kita sampaikan apa adanya. Mereka kaum kufar. Itu akidah, prinsip Islam. Jangan diamandemen, jangan ditolak. Jangan diingkari. Itu nasu ayat. Allah yang mengkafirkan. Yang person seperti. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sampai akhir surat. Itu nama orang atau nama benda itu. Tabbat yada abi lahab. Abu lahab itu nama benda apa nama? Pohon apa nama? Kewan apa nama? Nama siapa? Nama orang. Saya tegaskan. Bu, ada yang nyeleneh. Itu nama kewan. Tidak ada semua. ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli lughah, para ulama, para uqala mengatakan Abu Lahab itu nama orang. Dan dinaskan dia adalah orang yang kafir dan neraka tempat. Kalau istrinya dikatakan wamro'atuhu, pakai nama. Dan istrinya dia. Allah mengatakan demikian. Ya yakin kita dengan tanpa ragu-ragu lagi. Yang namanya Abu Lahab di neraka tempatnya, kafir. Jangan diingkari. Jangan ta'wil-ta'wil. Itu nasul Quran. Dipahami ya? Itu harus sunnah. Maka ahlu sunnah wal jamaah salafiyun, mereka tidak menafikan takfir secara mutlak. Tidak pula mengkafirkan dengan serampangan. Juga tidak. Kaidahnya mereka melarang dengan keras, mengecam dengan keras tindakan mengkafirkan. Kecuali orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran atau Rasul dalam hadisnya. Atau semua, atau ulama yang terkemuka yang mu'tabar mengatakan dia kafir. Itu panjang prosesnya. Tidak gampang. Itu harus sunnah. Barakallahu fikum. Di sana ada orang-orang yang anti takfir secara mutlak. Anti dengan kata-kata kafir bahkan. Anti dengan kata-kata kufur bahkan. Ini kaum liberal dan ling-ling mereka. Bukan ahlu sunnah, bukan salafi. Musuh-musuh sunnah. Barakallahu fikum. Konsekuensinya berat. Berapa puluh ayat bakal kamu ingkari. Al-Quranul Karim tidak relevan lagi. Tidak laku lagi. Itu bukan akidah Islam. Akidah yang non-muslim itu. Al-Quranul Karim wahyu ilahi abadi. Sampai menjelang kiamat nanti. Yes. Di luar sana juga ada yang takfiri. Takfirisme punya pemahaman takfir. Mengkafirkan orang lain dengan tanpa hujah. Dengan serampangan. Ini juga bukan ahlus sunnah. Bukan salafiyun. Dikatakan takfiri radikal. Tanpa hujah. Mereka mengkafirkan penguasa-penguasa muslim yang zalim. Ada takfiri. Dikatakan taghut, penguasa kafir. Ada takfiri, bukan al-sunnah, bukan salafi. Barakallahu fikum. Sebagian mereka mengkafirkan penguasa dikarenakan berhukum dengan selain hukum Islam. Berhujjah dengan ayat "Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Menyalahi tafsirnya para salaf. Para salaf menafsirkan ayat ini dengan kufrun duna kufrin, kufur yang bukan kufur yang besar. Namanya kufur asghar, tidak mengeluarkan pelaku dari Islam. Dikuatkan dengan ayat yang lain dengan lafaz "Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun," dikatakan fasik. Ayat yang ketiga "Faulaika humul humul zalimun," dikatakan zalim. Ini takfiri, teroris, radikalis, bukan al-sunnah, bukan salafi. Yang dengan mudahnya mengkafirkan penguasa-penguasa muslim. Sebagian mereka juga mengkafirkan selain kelompoknya. Betul-betul diyakini non-muslim halal darahnya kafir. Ada kekuatan muncul takfirnya. Enggak ada kekuatan takiyah. Ini banyak. Mereka semua bukan ahlus sunnah, bukan salafiyun. Jamkan baik-baik. Takfiri bukan salafi. Salafi bukan takfiri. Salafismo bukan takfirismo. Barakallahu fikum. Sebagian musuh-musuh sunnah, bahkan musuh-musuh Islam, menuduh ulama-ulama Islam, ulama-ulama sunnah punya paham takfir. Ini hoax, dusta yang nyata, dikarenakan menyalahi prinsip mereka. Barakallahu fikum. Yang benar, mereka hanya mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan para ulama. Yang dikafirkan Allah Ta'ala, afwan, dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang dikafirkan oleh para ulama dengan proses panjang yang ada pada mereka. Tidak sembarangan. Atau yang kedua, mereka hanya menggunakan bahasa umum yang paling penting dipahami. Yang dihukumi adalah tindakannya, perbuatannya, yang memang dalam Islam dikatakan tindakan kufur atau ucapan kufur atau tindakan syirik atau ucapan syirik, tapi tidak menvonis pelakunya. Itu boleh dengan kesepakatan para ulama. Dan itu bukan paham takfir yang serampangan. Boleh. Barang siapa yang berbuat demikian maka dia kafir. Barang siapa yang mengucapkan demikian maka dia kafir. Itu bukan takfiri. Menghukumi perbuatannya. Pelakunya belum tentu. Tindakan ini syirik, tindakan ini kufur. Ketika memang ada dalil ilmiahnya, ada ayatnya, ada hadisnya yang menerangkan ini tindakan kufur, ucapan kufur, tindakan syirik, ucapan syirik, boleh. Itu ilmiah dan tidak menghukumi pelakunya. Catatkan baik-baik. Ini yang tidak dipahami oleh musuh-musuh sunnah, musuh-musuh agama. Semata-mata mengatakan kufur, tindakan kufur, langsung diklaim takfiri. Ada hoax. Barakallahu fikum. Nah, demikian pemahaman yang benar. Ini perkara sangat gamblang, jelas banget di mana fitnah azabullah. Poin-poin tadi. Di satu sisi membedakan antara salafi sunni yang sebenarnya dengan para pengaku-pengaku sunnah bukan dalul sunnah. Pengaku-pengaku salaf bukan salafi. Dari poin-poin di atas. Sekaligus untuk menjelaskan kepada umat tuduhan-tuduhan musuh-musuh agama dari kalangan kaum orientalis, dari kalangan liberalis dan ling-ling mereka, tuduhan-tuduhan ashabul ahwal bidah dari kalangan kaum syiah rafidah dan yang semisal mereka yang menyatakan bahwasanya salafi takfiri hoax, menunjukkan mereka tidak memahami apa itu salafisme. Hoax. Barakallahu fikum. Yang menuduh salafisme teroris radikalis, hoax. Salafisme adalah Islam dan sunnah secara kafah, wajib atas tiap-tiap muslim untuk berislam dengan bimbingan sunnah, dengan pemahaman salafnya yang saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ini perkara yang sangat gamblang sekali. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, kewajiban seorang muslim sekarang ini adalah berislam dengan benar. Berislamlah dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tamasuk bisunnah juga harus benar dengan pemahaman salaf, para sahabat, tabi'in atau tabi'in. Dan dalam kembali kepada salafisme, marsalaf juga harus jujur dan benar secara keseluruhan ilmunya, amaliyah da amaliyah ibadahnya, dakwahnya, tarekat dakwahnya, manhajnya, akhlaknya, adabnya, kesehariannya, muamalahnya, semuanya mencerminkan Islam yang benar, mencerminkan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dengan pemahaman para salafus saleh. Itu kewajiban muslim yang pertama kali. Supaya jadi muslim, supaya menjadi seorang sunni, seorang salafi yang sesungguhnya. Yang kedua, kewajiban yang kedua ialah menyampaikan kepada umat makna Islam yang kafah, makna bimbingan sunnah Rasul yang sebenarnya, dan makna salafismo, salafiyah. Supaya mereka paham, inilah yang namanya manhaj salaf, pemahaman salaf yang benar, bukan oknum A, bukan oknum B, bukan kelompok A, bukan kelompok B. Hanya pengaku-pengaku saja, kenyataan tidak ada. Dan yang ketiga, mengkonter tuduhan-tuduhan musuh-musuh agama, musuh-musuh sunnah terkait dengan salafiyin. Barakallahu fikum. Ini kewajiban masing-masing kita, terutama muslimin, terutama ahlu sunnah wa jamaah salafiyin, terutama para du'at sunnah, ulama sunnah, masyaikh sunnah, harus menerangkan ini semuanya, barakallahu fikum, kepada umat, supaya paham. Barakallahu fikum. Ketika menyatakan menuding, dituding ialah Hizbut Tahrir, mereka salafi, bukan salafi. Mereka Hizbut Tahrir, kelompok sendiri yang menyimpang. Salafi bukan hati, hati bukan salafi. Tuduh lagi gerakan-gerakan pelaku bom-bom, bom bunuh diri, mereka salafi, bukan salafi. Mereka khawarij, teroris. Khawarij bukan salafi, salafi bukan khawarij. Teroris irhabi, bukan salafi. Salafi bukan irhabi, bukan teroris. Kalau ada itu pelaku, oknum, dia menyimpang dari salafiyah. Ini karena prinsip. Bukan berarti bergampang-gampang, bermudah-mudah mengatakan bid'ah. Lah, ilmiah. Ada kaedah ilmiahnya. Ada bimbingan ilmiah. Dan ini semua perkara-perkara prinsip yang sangat mendasar. Sehingga tolong disaring. Tolong disaring. Jangan digeneralisir. Salafi, teroris, radikalis, hoax, hati-hati. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala, barakallahu fikum. Mungkin saja di dunia ini Anda bisa menebar opini seperti itu. Tapi di yaumul qiyamah nanti semua akan bertanggungjawabkan. Ketika tuduhan-tuduhan Anda itu hoax, maka besar urusannya nanti di mahkamah akhirat. Saringan. Kalau HT katakan HT, Hizbut Tahrir, jangan mengatakan salafi. Kalau dikatakan khariji, katakan khawarij, jangan mengatakan salafi. Tabligh ya, katakan jamaah tabligh, jangan mengatakan salafi. IM, katakan Ikhwanul Muslimin, jangan mengatakan salafi. Qutbi Sururi, katakan Qutbi Sururi, jangan mengatakan salafi. Mumayyi, katakan mumayyi, jangan mengatakan salafi. Mutasyaddid, katakan mutasyaddid, jangan mengatakan salafi. Salaf itu mulia, muslim yang punya komitmen di atas sunnah, berislam dengan bimbingan sunnah, dengan pemahaman salafnya dalam semua aspek kehidupannya. Orang mulia, bukan berarti maksum, enggak. Tetap manusia biasa yang banyak salah, tapi prinsipnya benar. Barakallahu fikum. Manhajnya benar. Dan mereka adalah orang yang paling cepat taubatnya, cepat istighfarnya, cepat insafnya. Barakallahu fikum. Adapun nama-nama yang sering disebutkan, Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Ibn Taimiyah rahimahullah, Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi rahimahullah. Ini adalah nama-nama ulama-ulama besar pada masanya masing-masing. Alimun min ulama'il muslimin. Pemahaman mereka, pemahaman salafiyah yang sebenarnya. Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal yang tersohor itu. Muridnya Imam Syafi'i rahimahullah juga tersohor itu. imam besar pada masanya, diakui oleh semua ulama. Semua ulama dalam semua madhab mengakui keimaman beliau, sebagaimana mereka mengakui keimaman Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga yang lainnya. Tidak ada yang membenci Imam Ahmad kecuali orang yang menyimpang hatinya. Barakallahu fikum. Wahakadha Ibnu Taimiyah rahimahullah, imam besar pada masanya, punya andil besar dalam dakwah yang mulia ini. Dakwahnya dakwah salafiyah, akidahnya akidah salafiyah, manhajnya mersalafi. Itu sangat nampak dari karya-karya beliau. Sekali lagi, tidak ada yang membenci beliau kecuali orang-orang yang sakit hatinya. Kenapa? Dikarenakan beliau ini sosok mujahid. Dengan lesannya, dengan tulisan penanya, bahkan juga dengan fisiknya, bersama dengan penguasa kala itu mengusir Tatar dari Syam. Beliau terdepan dengan para ulama yang lainnya. Semua karya-karya beliau bantahan kepada ahlul bid'ah. Beliau punya kitab Al-Aql wa Naql 11 jilid yang saya lihat dulu, atau sekarang cetakan barunya 8 jilid. Bantahan khusus untuk ahli filsafat, ahli ilmu kalam, ahli ilmu mantik. Sampai detik ini belum bisa mereka bantah. Minhajus sunnah an-nabawiyah. Bantahan khusus pada kaum Syiah Rafidhah dan Qadariyah. Sampai detik ini belum bisa mereka bantah. Dan buku-buku yang lain, hampir semua karya-karya beliau bantahan kepada kelompok bid'ah pada masanya. Sehingga paling dibenci ahlul bid'ah, paling dicintai ahlus sunnah. Yang benci beliau Syiah Rafidhah, yang benci beliau Jahmiyah Mu'tazilah, yang benci beliau Asy'ariyah Maturidiyah, yang benci beliau ahli filsafat, orang-orang itu. Para ulama-ulama sezaman dengan beliau, setelah beliau, sampai hari ini memuliakan beliau rahimahullah. Salah seorang ulama besar dari ulama sunnah pada masanya. Ulama. Kita enggak mengatakan maksum. Wa hakadha Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Muhammad bin Abdul Wahhab At-Taimi An-Najdi rahimahullah. Bukan Abdul Wahhab bin Rustum. Dua orang berbeda. Ada ulama min ulama sunnah, wahada khariji. Juga salah seorang ulama Islam yang besar pada masanya, yang mendakwakan tauhid di jazirah Arab. Dan sampai hari ini barokah dakwahnya dirasakan oleh semua kaum muslimin dunia, kawan atau lawannya beliau. Barokah fikum dengan negara tauhid Saudi. Termasuk ulama Islam mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, mendakwakan dakwah salafiyah. Tuduhan sekian banyak orang yang mengatakan beliau takfiri salah, dibantah langsung oleh beliau, anak-anak beliau, murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau, dibantah dengan tegas. Dan juga dengan tegas mengatakan, aku tidak pernah mengkafirkan siapapun. Yang dikafirkan hanya orang-orang yang dikafirkan dalam Quran dan Sunnah, atau yang dikafirkan oleh para ulama. Dengan kata yang benar tadi. Barakallahu fikum. Sehingga istilah Wahabi itu dimunculkan pertama kali oleh kaum orientalis, lalu dipakai oleh semua orang-orang dari kalangan musuh-musuh sunnah yang membenci dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Yang digambarkan mengerikan, menghalalkan darah dan segala macamnya, hoax semuanya itu. Yang ada tadi, orang yang bernama Abdullah bin Rustum tadi itu, bukan Muhammad bin Abdullah At-Taimi rahimahullah. Banyak kitab-kitab ulama yang membahas masalah ini. Ada yang tebal segini, ada yang 2 jilid, ada yang 1 jilid, ada yang kutaib, membahas panjang tentang beliau. Ringkasnya, beliau seorang alim dari ulama Islam dan sunnah. Barakallahu fikum, tidak membencinya kecuali orang-orang yang menyimpang hatinya. Barakallahu fikum. Beliau salafi. Kalau yang dimaukan dengan wahabi adalah salafisme, maka salafisme, wahabisme sama. Islam di atas sunnah. Barakallahu fikum. Kalau dimaukan dengan wahabi, kelompok yang lain yang radikal, maka beliau berlepas daripadanya. Salafiyin, salafisme berlepas daripadanya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala misawab. Ini secara ringkas barakallahu fikum, pembahasannya memang sangat panjang, namun diringkas dengan poin-poin inti sehingga bisa dipahami secara global dalam bab ini. Apa salafisme dan bagaimana takfirisme? Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah seseorang yang wafat karena bunuh diri kekal dalam neraka jahanam selamanya? Kalau dia orang yang memang kafir dan bunuh diri, ya abadi karena kekufurannya. Tapi kalau dia seorang yang muslim dan matinya bunuh diri, maka dia matinya di atas dosa besar. Akidah salaf menyatakan tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Allah menghendaki dimaafkan, dimaafkan. Allah menghendaki enggak dimaafkan, maka di yaumul qiyamah nanti dua kemungkinan. Yang pertama adalah mendapatkan syafaat, termasuk yang mendapatkan syafaat, dapat syafaat. Kalau tidak, maka dia dimasukkan dalam neraka tidak abadi. Dimasukkan dalam neraka seukuran dosanya saja. Setelah itu dientaskan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Barakallahu fikum. Dan itu berlaku untuk semua kaum muslimin yang mati di atas dosa besar dan belum sempat taubat. Barakallahu fikum. Ini artinya bahaya. Jangan bunuh diri. Kebanyakan orang yang ingin hidup 1000 tahun lagi, ini malah tidak cepat mati. Yang pertama juga keliru. Menunjukkan dia ambisius dunia kan gitu. Yang betul, jalani aja hidup ini, persiapkan diri untuk menjemput ajal dengan amal soleh, barakallahu fikum. Berjuang untuk meraih husnul khatimah. Semoga Allah memberikannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salafi dihantam dengan istilah wahabi, dan mereka betul-betul mendiskreditkannya. Ya, sejak dulu memang. Enggak sekarang aja. Bagaimana bantahan kita Ustaz? Diamkan atau mendebatnya? Jarno wae. Dia mau mendebat siapa? Jarno wae. Buktikan kalau antum sebagai sosok salafi sunni bukan sebagaimana mereka tuduhkan. Anda bukan takfiri, Anda bukan teroris, Anda bukan radikalis. Muslim biasa yang berjuang komitmen mengamalkan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Maka di tengah-tengah masyarakat, akhlakiyah jaga yang bagus, adabiyah jaga yang bagus. Itu untuk masyarakat, muamalah yang umum, interaksi yang baik. Ketika ada momen, ada akses, ada kesempatan untuk menerangkan, terangkan poin-poin tadi terkait dengan pembahasan mensikapi para penguasa yang zalim, terkait dengan masalah mafhumul jihad. Poin-poin yang tadi saya bawakan disampaikan dengan simple, gamblang. Barakallahu fikum. Apa hubungannya salafi dengan wahabi? Tidak ada. Tidak ada hubungan. Kecuali kalau dimaukan dengan wahabi adalah beliau, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, tokoh ini. Maka dikatakan beliau salah seorang alim dari ulama salaf. Bermanhaj salaf. Tapi kalau wahabi dengan makna teroris, radikalis, bukan. Salafi bukan radikalis. Salafi bukan teroris, salafi bukan takfiris. Barakallahu fikum. Di terangan tadi, apa hukumnya seorang penguasa yang menyuruh kaum muslimin memerangi kafir zimmi? Oh, masa iya? Tahu tidak kafir zimmi itu apa? Kafir zimmi itu orang kafir non muslim yang tinggal satu negara dengan kaum muslimin. Penguasa mana itu? Kok mengatakan muslimin sikat mereka? Wah, masa ada kayak gitu? Jangan-jangan itu berandai-andai aja ini. Yang real ya kalau tanya itu ya. Apalagi di Indonesia ini ya gak mungkin. Pemerintah kita menghasung supaya umat Islam hidup damai dan tenang dengan saudara senegara. Namanya ukhuwah wathaniyah. Labas, kita hidup damai dengan tenang. Mereka ibadah dengan cara mereka, kami dengan cara kami. Jangan dibalik, kita diminta untuk ibadah dengan cara mereka. Itu bukan namanya toleransi. Nah, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, ibadah dengan cara kamu. Dan kami dengan cara kami, dengan Islam. Barakallahu fikum. Toleransi dalam perkara-perkara seperti ini dianjurkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Gitu ya. Naam. Kecuali kalau mereka membatalkan perjanjian, laporkan pemerintah. Laporkan pemerintah, bukan nantung sikat. Laporkan pemerintah. Pak, demikian ya. Kepada yang berwajib mereka menangani para kafirun. Wallahu a'lamu bissawab. Dari semua penjelasan Ustaz tentang makna salafi yang dibanding-bandingkan dengan HTI, MCT dan lain-lain, apa bermakna juga salafi tersirat masuk dalam 72? Ya enggak. Salafi itu yang satu golongannya selamat tadi. Dan itu bukan person, tapi manhaj metodologi dalam berislam. Kalau kau ingin masuk, manhajnya kamu harus salafi dulu. Jangan dipahami salafi, apa namanya, secara person, seperti itu. Tidak, kembali pada masing-masing antum. Itu metodologinya. Karena yang satu golongan selamat tidak pernah disebutkan nama, tapi karakter, betul. Dan nama dimunculkan untuk menjelaskan ma'ana alaihi wa ashabi, sebagaimana saya terangkan sebelumnya para profesor. Sehingga salafiyah itu bukan hizib, bukan firqah. Salafiyah itu adalah sebuah manhaj metodologi dalam berislam yang benar. Semuanya bisa masuk, enggak pakai daftar. Semua bisa jadi salafi dengan tanpa ada kelompok tertentu. Muslimin sebagaimana biasa. Muslim tapi anda berislam dengan benar, berislam dengan bimbingan sunnah, dengan pemahaman salaf. Hakata. Tidak ada pimpinan DPP, DPW, DPD, DPR, DPC, tidak ada. Tidak ada. Sebagaimana biasa muslimin. Cuman metodologi berislamnya itu yang ditekankan para ulama. Ketika ada orang yang membentuk sebuah partai, partai salafi. Itu bukan salafi. Paham enggak? Kok diem? Jadi enggak ada partainya nih, enggak ada kelompoknya nih. Ya, muslimin sebagaimana biasa. Muslimin yang secara berislamnya dengan metodologi salaf. Quran, sunnah dengan pemahaman salaf dalam semua aspek kehidupannya. Apakah harus ngaku-ngaku? Enggak harus. Yang penting perwujudannya. Enggak usah bengapa usah saya salafi ikut demo. Enggak, bukan salafi. Yang penting itu amaliyahnya langsung, prakteknya langsung. Bagaimana akidahmu, bagaimana ibadahmu, bagaimana ilmu, terus semuanya. Dengan sesuai dengan bimbingan tadi. Apa hukumnya membuat KTP bagi seorang salafi? Masya Allah. Antum iki warga negara mana? Jawaban. Antum ini warga negara mana? Indonesia. Yakin? Kalau antum warga negara Indonesia, ya tercatat. Kalau enggak, ilegal. Nah iya. Yang seperti ini, apakah diperbolehkan oleh para ulama, dikarenakan sesuatu yang tidak mungkin terelakkan. Sebuah hajat yang sangat mendesak yang tidak mungkin terelakkan. Ini pengecualian dari gambaran makhluk yang bernyawa. Cuman setelah itu simpen, objek dipajang-pajang, KTP ku yo, lo gandeng fotoku. Tidak. Itu untuk terkait dengan masalah kenegaraan kita. Katanya negara Indonesia terdaftar dong. Paham tidak? Kalau enggak punya jangan-jangan ini negara lain ini. Harus lapor ke anu nih bagian imigrasi ini. Bikin KTP. Antum punya mobil ya bikin SIM. Motor bikin SIM. Mau nikah ya punya buku nikah. Ya. Bikin paspor, bikin paspor. Itu hal-hal yang kata para ulama, mimma ta'umu bihil balwa. Sesuatu yang tidak mungkin terelakkan. Bisa? Setelah itu kamu simpan. Jangan dipajang pakai figura. Oh, KTP-ku. Pajang. Enggak, simpan. Dikeluarkan ketika diperlukan. Paham insyaallah ya? Saya malah curiga, jangan-jangan bukan salafi yang anti KTP. Dari awalnya anti KTP, anak khawatir aja ya, jangan mengatakan langsung begitu, anak khawatir aja, awalnya anti pemerintah. Ujungnya anti KTP. Kenapa itu ngomong bingung KTP? KTP itu kan ada data kita, apalagi ada chipnya, kemana-mana berakan ter, apa nih? Akan terawasi. Gitu. Emang kenapa kalau terawasi? Kan enak atau malah dipantau oleh pihak pemerintah. Nanti, nah kan, jangan-jangan punya gerakan rahasia. Jangan-jangan ya, salafi, sunni, gak khawatir, malah seneng, pak, pantauan saya, pak. Gitu. Enak wis, ada apa-apa nih, aku ada marah bahaya, ditolong selamat, no, pak. Ini aku kiri bantuan, pak. Malah senang, ada masalah ya. Khawatir saja, khawatir saja. Sudah punya KTP belum? Hah? Loh, kok diem? Sudah punya KTP belum? Yang cukup umur? 17 tahun ke atas. Sudah punya KTP belum? Sudah kan? Nah, iya. Itu alhamdulillah tuh sikap banyak kemudahan-kemudahan yang ada berkuat. Tidak punya KTP, tidak punya SIM, tidak punya buku nikah. Nah terus, iya kita rabi. Langsung balik tangan, sudah tahu-tahu keluarga, siri, segala macam. Terus punya anak. Orang bingung, iki anak siapa ya? Anaknya Pak Fulad, loh, rabi ini kapan? Tanya kan. Rabinya itu, loh, mana buku? Enggak tercatat dalam daftar kami. Curigai kan, dikiranya kumpul kebo. Kumpul jaran. Allah musta'an. Tolong menggunakan akal dan secara ilmu fatwa ulama membolehkan dikarenakan kondisi darurat tak terelakkan keadaannya barakallahu fikum dan untuk kemaslahatan umum. Apakah termasuk ahli kitab orang-orang Nasrani selain Bani Israel? Ya iya sih. Keturunan Tionghoa dan semisalnya keturunan Tegal, Jawa, ya padha wae. Itu pendapat jumhur ulama. Ada sebagainya mengatakan yang namanya ahlul kitab dalam Quran itu hanya yang di zaman Rasul saja. Atau zaman sebelum dirubah kitab suci mereka. Jumhur mengatakan la umum, semua yang Nasara, yang Yahud ahli kitab sampai hari ini sampai malam kiamat nanti. Dan itu yang rajih. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya? Cukup ya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.